Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira ma ba'dah. Lahan hafalannya dari pembahasan al-ibafah. Qala an-nazim rahmatullahi alaih nunan talil i'rab aw tanwina mimma tudhifu dhif hadhuri sina والثاني يجر ونو من أو في إذا لم يصح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذلك واخص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وربما أكسب ثان أولا تأنيثا كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد وكونها في النص كاف إن وقع مثنن أو جمعا سبيله اتبع ولا وربما أكسب ثان أولا تأنيثا كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول وربما أكسب ثان أولا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد وبعد الأسماء يضاف وبدا وبعد ذا قد يأتي لفظا مفردا. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه في باب الإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل ألبذ المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع ولا يضاف وربما أكسب ثان وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. قال رحمه الله تعالى في باب الإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا والثاني يجر وانمي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فأن تنكيره لا يعزل كرب رجينا عظيم الأمال مروع القلب قليل الحيال وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل البدال مضاف مغتفر إن وصلت باثنان كالجعد الشعر إن وصلت باثنان كال إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثان أولا تأنيثان كان لحذف مهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد إذا ورد وبعد الأسماء يضاف أبدا وبعد ذا قد يأتي لفظا مفردا. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى نون أنت على إيرابا أو تنوين مما تضيف تلك تورسين وثاني يجروان من أو في إيدا لم يصل لدى كوالا مفودا لما سوى دينك وخصوص أولا أو آته التعريف بالذي تعالى وإن يشابه المضاف يفعل وصنف عن تنكيره لا يزال كروب رجينا أديم الأمال مروع القلب قال للحيال وذي الإضافة اسمها لهدية وتلك مهدة وتلك مهدة ولا ومعنوية نونا سل الإعراب أو تنوينا مما تضيف اخذف كتورسينا وثانية جر وانوي من أو في إذا لم يسه إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه تعريف بالذي تلا وإن شابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل البدا المضاف مغتفر إلا وإن وصلت بالثاني كالجاد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. قال الناظم رحمه الله تعالى نون أنت للإعراب وتنوينا مما تضيف ذف كطور سينا وثاني جر وروي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى دينك واخصص أولا أو أعطه تعريف بالذي تلا إن شابه المضاف يفعله فاصفر فأن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية sudah kita ambil beberapa bait dari pembahasan al-idhafah. نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سين والثانية جر وانمي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل ألبذ المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزير الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. Sampai di situ ya. Ada yang mau kita tambahkan dari masalah pembuangan mudhaf yang telah lewat, hanya disebutkan tentang penyebutan wajibnya membuang mudhaf yang akhirnya ataupun rafa'nya dengan nun, dengan membuang nunnya, ataupun yang apa yang sudah lewat itu nun ya, membuang nun pada musanna jamak mudzakkar salim atau yang semisal dengan keduanya, ataupun membuang tanwin ya. Di sana juga terkadang ada pembuangan yang lain, ada pembuangan yang lain selain pembuangan apa nun, selain dari pembuangan nun dan juga selain dari pembuangan tanwin, yaitu terkadang yang dibuang taknya. Terkadang yang dibuang taknya. Bentar. Ya malah lagi nih. Di antaranya contohnya wa iqamish shalah kalau enggak salah. Ya. Bentar. Ya. Waqatu hadzafu ta'u tanis, terkadang ini buang ta'u tanis. Sebutkan oleh Ibnu Malik dalam Al-Kahfi ya. Wahadzu ta'u tanis ya, wahadzu ta'u tani, wahadzu ta'u tanis minhu qad yarid. Fi kalimatin sumi'at fala tazid. Ya, dalam Al-Kahfi ya sebutkan. وحذف يا وحذف التأنيث أتكون وحذف التأنيث منه قد يرد وحذف التأنيث منه قد يرد pembuangan tak tanis ketika diidhafahkan enggak ada datang fi kalimatin sumi'at fala tazid, pada kalimat-kalimat yang didengar tapi jangan ditambahkan sama air. Di antaranya qira'ah sebagian mereka la a'addu lahu 'idahu bukan 'uddatan. Di situ harokatnya kasro ya. Yani idatahu atau udatahu, perlu cek lagi ya. Saya dapati di bukunya, di kitabnya yang saya nukil darinya kasro. Kemudian juga ini yang zahir dari kalami al-Farra ataupun yang wazahiru kalami al-Farra, yang tampak dari pendapatnya al-Farra annahu qiyasi, bahwasanya itu qiyas, bisa dikiaskan. Waja'ala minhu qawlahu ta'ala, dan beliau menjadikannya, menjadikan di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa iqamis shalah, wa iqamis shalah kan wa iqamah, aqama yuqimu iqamatan, didhafahkan dibuang taknya wa iqamis shalah, kata al-Farra, itu dinukil oleh al-Muradi. Ya, saya ambil dari kitabnya al-Muradi, syarah al-Muradi. Ya, lagi lanjutkan. Ada yang mengatakan samai seperti Ibnu Malik, ada yang mengatakan apa? Qiyasi, pembuangan ta dari mudhaf yang berta. Kalau saya dapat di situ ada harokatnya, idahu ya berarti ya. Coba nung cek lagi ya, barangkali ada enggak mushafnya. Nanti cek tuh ada i'rabnya Al-Qur'an itu ya di ayat ini. Kalau qira'ah yang kita biasa baca apa? La'adu lahu uddatan ya kan? Apa idahu atau uddahu gitu. Cek lagi coba. Cuma saya dapati di kitabnya itu kasrah ya. Ya baik, kita lanjutkan. Wa ba'du ya. Ya wa ba'du. وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوى ليس عدي وشذ إلى يدي للبي. وبعض ما يضاف حتما امتنع sebagian isim yang diidhafahkan hatman imtana, wajib imtana, wajib dilarang, dicegah. Ila'uhu isman, untuk diikuti oleh isim, wajib dicegah untuk diikuti oleh isim. Yang dohir, haitsu waqa, kapan saja dia jatuh sebagai mudhaf. Paham ya? Wa ba'du ma yudhaf, sebagian isim yang diidhafahkan secara wajib. Nah, ini bahasa apa? Idhafah ataupun mudhaf yang dia sifatnya apa? Ataupun kalimat-kalimat yang wajib diidhafahkan. Wa ba'du ma yudhafu hatman. Hatman di sini i'rabnya apa? Maf'ul mutlak. Yani idhafatan hatman. Ya. Wa ba'du ma yudhafu idhafatan hatman. Sebagian isim yang diidhafahkan dengan idhafah yang sifatnya wajib, imtana ilahu isman, terhalang untuk diikuti setelahnya oleh ya, diikuti setelahnya sama aja, terhalang untuk diikuti oleh isim yang bohir kapan saja ia datang. Jadi isim-isim yang lazim idhafah kepada mufrad lafdhan wa ma'nan itu ada tiga. Isim-isim yang lazimi idhafah kepada mufrad lafdhan wa ma'nan ada tiga. Yang pertama, ma yudhafu lidhahir wa dhamir, apa yang dia bisa didhafahkan kepada isim dhahir dan dhamir, seperti kila, kilta, itu bisa didhafahkan kepada isim dhahir, bisa pula kepada isim dhamir, itu kila. Ya, kila kuma, kilaihima, kila zaidin wa amrin, atau misal itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ma yakhtasu bidhahir, isim yang dia mesti didhafahkan kepada isim yang zahir. Ula, ulat, zi, zat, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dikhususkan idhafah kepada dhamir, si wahda, wahdaka, wahdahu, ya. Saya ada yang salah tulis enggak ya? Ula siapa? Ulu ya. Jangan-jangan ulu ini. Saya buru-buru nulisnya. Seperti ulu ya. Ulul arhami, ulul ilmi. Gitu. Kemudian isim yang khusus diidhafahkan kepada dhamir itu ada dua macam. Yang pertama, ma yudhafu likulli dhamir, apa yang dia bisa diidhafahkan kepada semua dhamir. Bisa dhamir ghaib, wahdahu, atau dhamir apa? Mukhatab wahdaka, atau mutakallim wahdi. Dan yang kedua, ma yakhtassu bi dhamiril mukhatab, apa yang dia dikhususkan untuk dhamir mukhatab. Seperti yang akan disebutkan di sini, seperti yang akan disebutkan di sini. Apa bobitnya yang dia dikhususkan idhafa kepada dhamir mukhatab? Yani masadir, masadiru musannah lafzan, masadiru musannatun lafzan, wa ma'naha at-takrar, masdar-masdar yang lafaznya musanna tapi maknanya bukan musanna tapi jamak, takrar, pengulangan. Alladzi yazidu 'ala tsnain, pengulangan yang melebihi dua. Nah itu. Jadi isim-isim yang menetap idhafah kepada mufrad lafzan wa ma'nan ada tiga macam. Yang pertama, yang dia bisa didhafahkan kepada isim zahir dan dhamir, yaitu kila dan kilta. Dan yang kedua, apa yang dia mesti didhafahkan kepada isim yang zahir, ya ulu, ulat, ya ulu sebenarnya, ulu, ulat, zi, zat. Kemudian yang ketiga, apa yang dia mesti didhafahkan kepada dhamir, dan itu ada dua. Yang pertama, yang dia bisa didhafahkan kepada semua dhamir, ghaibah, khatab, kemudian takallim, dhamir khitab ataupun takallum, seperti apa? Wahda, wahdi, wahdak, wahdahu. Dan yang kedua, apa yang dia dikhususkan idhafah kepada dhamir mukhatab, yaitu semua masdar musanna lafadznya, semua masdar yang lafadznya musanna tapi maknanya takrar, yang takrarnya yazidu ala tsnain. Ya, contohnya di sini ke wahda. Wahda maksudnya apa? melazimi dhofa kepada dhamir, dhamirnya umum. Ya. Adapun labbay, dawalay, sa'day ini juga sama, menetapi dhofa kepada dhamir. Tapi apa dhamirnya khusus? Dhamir khitab ya. Wa syadza ila'uhu yaday lilabba. Lilabbay. Ya. Dan syad jarang sekali yaday datang setelah labbay, isim bohir berupa yaday datang setelah labbay itu jarang. Nanti akan ada contohnya. Akan ada apa? Contohnya. Ila ini perlu kita jelaskan. Disebutkan di sini wa ba'du ma yudhafu hatman imtana ila'uhu. Ila'uhu. Itu masdar dari aula. Masdar dari aula. Al-muta'addi bil hamzah. Dia muta'addi dengan sebab hamzah. Tadi kan waliya ya. Muta'addi kepada satu maf'ul kepada aula dua. Bermakna itba'uhu lah. Ah, kalau di catatan kaki disebutkan di sini i'rabnya dhamir ha oleh Syekh Muhammad Muhyiddin ya. Disebutkan di situ ila'uhu haknya di situ i'rabnya sebagai apa? Maf'ul yang pertama ya, kemudian ismannya maf'ul yang kedua. Adapun al-hudhari berbeda dan sepertinya lebih tepat ini yang disebutkan oleh al-hudhari. Kata al-hubari falha maka ha pada ila'uhu itu ma'muluhu maf'ulhu tsani maf'ul yang kedua berbeda ya kalau tadi kata sahibu al-hasyiah di sini haknya maf'ul yang pertama ismannya maf'ul yang kedua tapi kata al-hubari yang lebih tepat haknya di situ sebagai maf'ul yang kedua dan ismannya maf'ul yang pertama. Kenapa demikian? Li'annahu huwallazi kana fa'ilan qabla al-hamzah. Karena dialah. Saya ulangi, falha maf'uluhu asani li'annahu huwallazi kana dialah. Ha ini ya, allazi kana fa'ilan qabla hamzah. Yang dia adalah fa'il sebelum datangnya hamzah. Ya. Ini yali, yani fa'ilnya kembali kepada huwa itu isman, yali huwa isman. Maka dia dijadikan katanya kata al-hubari sebagai maf'ul yang tsani yang kedua. Ya, demikian kata beliau. Al-muhim di sini, insya Allah bisa dua-duanya. Kemudian di sini juga wahda, ya sudah kita lewatkan ya i'rabnya wahda. Apa yang sudah kita lewatkan wahda i'rabnya apa? Hah? Sudah lewat pada pembahasan apa? Hal. Ya. Apa itu kata Ibnu Malik wa in wal halu in urifa lafzan fa'taqid tankirahu ka wahda tankirahu ka wahda kajtahid gitu ya. Betul enggak? Iya. Dan di sana ada sisi rob yang lain memang banyak. Di antaranya ada mata masdar. Sudah lewat itu kan? Ini masdar yang menetapi ifrad dan tazkir, nasab. Ya. Tinggal antum lihat lagi. Ya. Coba saya pahami ya. Wa ba'du ma yudhafu hatman imtana'. Sebagian isim yang diidhafahkan secara wajib terhalang untuk dia isim tersebut ya, diikuti oleh isim yang zahir. Haitsu waqa' di mana saja dia datang. Seperti wahda, labbay, dawalay, sa'day, syadza. Wa syadza dan syadza jarang. Ya, yaday datang mengikuti labbay. Min al-lazim lil idhafati lafzan ma la yudhaf illa ila al-mudmar. Min al-lazim di antara isim yang melazimi idhafah lafzan secara lafzi adalah ma la yudhafu illa ila al-mudmar adalah isim yang tidaklah diidhafahkan kecuali kepada dhamir. Ya. Wa huwa al-murad huna dan itulah yang dimaukan di sini. Nahu wahdaka yani munfarida berarti ini menurut siapa? Mereka yang mengi'rab wahdak sebagai apa? Hal ditakwil dengan munfarida. Walabbaik, kemudian labbaik. Maknanya disebutkan di sini ai iqamatan ala ijabatika ba'da iqamah. Ya, iqamah. Menegakkan sambutan kepada muslah, penegakan, penegakan sambutan atas muslah, penegakan. Ya. Sambutan demi sambutan begini ya. Asal dari labbaik ini asalnya. Ya. Alabbalaka ilbabaini, asalnya begitu. Alabbalaka ilbabaini. Maknanya atau labba ulibu ya, dari kalau dari alabba ya. Ulibulaka ilbabaini. Ulibulaka ilbabaini kalau ana fa'ilnya. Kita akan sebutkan asal katanya, ada yang mengatakan alabba, ada yang mengatakan dari labba. Kalau dari alabba ulibu ya. Ulibulaka ilbabaini. Ya, ini maknanya uqimu ala ta'atika. Uqimu ala ta'atika wa ijabatika. Iqamatain. Iqamatain. Ya, di sini musanna maksudnya maknanya li taksir. Bukan musanna ya. Bukan dua kali bukan. Jadi ulibulaka ilbabaini ayuqimu ala ta'atika wa ijabatika iqamataini. Ya, diambil dari ucapan mereka orang Arab min alabba bil makan. Alabba bil makan. Maksudnya apa? Kalau dikatakan oleh mereka alabba bil makan idza aqama bih, apabila aqama bih singgah di dalamnya. Ah, kemudian bisa jadilah baik dari ulibulaka albabaini. Bagaimana prosesnya? Jadi kan asalnya apa? Ulibulaka ilbabaini ya. Katanya wahudhifa alfi'il, dibuanglah fi'ilnya ulib. Wa uqimal masdar muqamah. Kemudian masdarnya diposisikan pada posisi fi'il. Tadi masdarnya apa? Ilbabaini ya. Kemudian proses berikutnya fasara ilbabaini laka. Karena setelah dibuang fi'ilnya ulibu digantikan posisinya oleh ilbabaini, maka jadilah apa? Ilbabaini laka. Betul? Nyambung masih? Ya. Setelah itu thumma hudifat zawaiduhu. Kemudian huruf tambahannya dibuang. Ya. Huruf tambahannya dibuang. Apa huruf tambahannya? Al-ilbab. Alif dibuang. Ya, alif dibuang ya. Kemudian apa? Ya, nun dibuang. Ya kan? Thumma hudzifat zawaiduhu. Setelah dibuang tambahannya jadi labbay ya, lumayan. Wa hudzifal jar, setelah itu dibuang huruf jarnya pada laka tadi. Wa udhifa lil masdar. Kemudian diidhafahkanlah dhamirnya kepada masdar. Saya ulangi. Wa hudhifal jar wa udhifa lil dhamir. Kemudian masdar tadi diidhafahkan kepada dhamir. Tujuannya apa? Diringkas seperti itu. Ada hudhor ini ulibulaka ilbabaini. Iya, kau bisa menjadi labbaik tadi. Fi'ilnya dibuang, kemudian diposisikan apa? Masdar pada tempatnya. Ya. Ilbab. Dibuang huruf-huruf tambahannya. Iya. Jadi labbai kan. Kemudian laka dibuang huruf jarnya. Jadi labbaik. Iya. Ah, tujuannya apa? Kullu dzalika liyusri' al-muji' liyusri' al-mujib ila samai khitabi munadihi. Itu semua liusri al-mujiba, agar menyegerakan al-mujib ila samain, orang yang mendengar, orang yang menjawab, orang yang menjawab Yusri'al mujib untuk mempercepat orang yang menjawab. Ila sama'i untuk mendengar. Khitabi munadihi, pembicaraan dari yang memanggilnya. Misalkan Zaid labbaik. Ya, labbaik. Kalau misalkan ini a'ulibulaka albabik, lamaan. Labbaik cepat langsung. Iya langsung dengar apa siapanya. Tapi kalau ulibulaka albabaini kan lama tuh. Ah kamu kelamaan. Labbaik langsung. Apa ucapannya didengerin. Gitu ya. Jadi saya ulang ya. Udhifa kullu dhalik liyusri'a al-mujiba ila sama'i khitabi munadih. Itu semua tujuannya agar menyegerakan orang yang menjawab dengan jawaban ini labbaik dalam mendengar ucapan orang yang memanggilnya. Wa yuqalu fil baqi nadhiru dhalik, ya, pada teman-temannya prosesnya juga sama seperti itu ya. Sa'daik, hananaik, dawalaik, sama seperti itu. Kata beliau boleh juga aslinya dari labba. Wa yajuzu kaunuhu labba min labba. Boleh juga aslinya dari labba bukan alabba, tapi labba dengan makna alabba, karena labba ada juga yang bermakna alabba. Ai aqama. Ai aqama ini makna aqama, aqama menegakkan. Maka kalau seperti itu fala yakunu mahdhufu az-zawaid, maka tidak ada pembuangan tambahan. Ini qalahu ar-radhi, ini dikatakan oleh ar-radhi. Kata ar-radhi mungkin juga dia labbaik dari labba bermakna aqama. Kalau seperti itu maka tidak ada pembuangan huruf tambahan. Kalau diambil dari masdarnya apa? Alabba, ada pembuangan huruf tambahan. Kalau diambil dari masdarnya labba tidak ada apa? Huruf yang dibuang, huruf tambahan yang dibuang. Kemudian ini faham tadi labbaik ya. Wa labbaik yani iqamatan ala ijabatika ba'da iqamah, atau yang disebutkan tadi oleh Hudhari al-Hudhari maknanya uqimu ala ta'atika wa ijabatika iqamataini. Saya uqimu ala ta'atik, selalu menaatimu dan menyambutmu. Iqamatain, terus menerus, bukan dua kali sambutan, bukan. Wa dawalaik ay idalatan ba'da idalatin. Adapun dawalaik adalah maknanya idalatan ba'da idalah. Hanya saja ini dikritiki oleh Al-Hudhari. Kata beliau, al-ansab yang lebih tepat bukan idalah, tadawulan ba'da tadawulin. Ini maknanya tawalian, tadawulan tawali, terus menerus. Ini tidak jauh dengan labbaik tadi ya. Kata Al-Hudhari, al-ansab tadawulan ba'da tadawulin, ataupun mudawalatan ba'da mudawalatin. Kenapa? Alasannya li'annal idalah, karena idalah yang disebutkan oleh Asy'ari maknanya al-ghalabah. Al-ghalabah, mana al-ghalabah? Menang ya. Kemenangan. Wala tanasubahuna, maka tidak ada keselarasan di sini. Bi khilafit tadawul, berbeda dengan penaktiran tadawul. Fa innahu tanawub, maka tadawul maknanya tanawub, silih berganti. Tadawul wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian apa? Hari-hari kami pergilirkan antara manusia, diputer. Ai tadawulan li ta'atik wa munawabatan fiha. Wa munawabatan fiha. Ya, maknanya mirip juga ya. Tawalaik, tawalian, jadi terus. Dalam kondisi apa? Tanabuban ataupun tawalian. Datang, jadi berganti terus, menerus. Kemudian sa'dai. Sa'daik is'adan ba'da is'adin. Nasar dari as'ada atau dari sa'ada. Nasar dari fil as'ada atau sa'ada. Dan sa'daik la tus'amal illa ba'da labaik. Adapun sa'daik tidaklah digunakan kecuali setelah labbaik. Labbaik wa sa'daik. Kalau sendirian sa'daik tidak digunakan. Kenapa? Li'annaha taukidun laha. Karena sa'daik itu datang untuk mentaukid labbaik. Datang untuk mentaukid labbaik. Fasyadza idhafatu labbaik ila dhamiril ghaibah. Dan syadz penyandaran labbai kepada dhamir ghaibah. Wa minhu qawluhu, diantaranya ucapan penyair, innaka law da'awtani waduni zawra'u zatu mutra'in bayuni laqultu labbaihi liman yad'uni. Di sini syahnya mana? Labbaihi. Innaka law da'awtani, sesungguhnya engkau, seandainya engkau memanggilku dalam keadaan wahaliya duni, antaraku ada zaura, tanah yang sangat luas, padang pasir yang sangat luas, zatu mutru'in bayuni, juga memiliki macam danau yang dalam, terhalang oleh tempat yang luas dan juga perairan yang dalam. Laqultu labbaih, niscaya aku akan mengatakan, ya, dari jarak jauh itu, labbaih liman yad'uni. Ya. Aku sambut dia. Ya. Aku sambut dia. Liman yad'uni, orang yang memanggilku. Di sini labbaih diidhafahkan labbaih kepada dhamir apa? Ghaibah. Itu syadz jarang sekali. Seringnya kepada dhamir mukhatab, sudah lewat tadi. Ya. Wa syadza idhafatu labbaik ila dhahir, dan juga syadz penyandaran labbaik kepada isim dhahir. Anshada sibawaihi fil bahr al mutaqarib da'utu liman abani miswara falabba falabbay yadai miswari miswari. Da'utu, saya panggil miswar liman abani, dikarenakan beliau memanggilku. Lihat makna naba. Naba ninazala bi min mulimati dahar. Iya. Da'autu, saya memanggil miswar tatkala musibah menimpaku, atau dikarenakan musibah menimpaku. Aslinya da'autu miswara lima nabani. Aku seru, aku panggil miswar karena musibah yang menimpaku. Falabba, maka dia pun miswar menyambut panggilanku. Ya. Falabbai, ya, di sini falabbai yadai miswar, maka kedua tangan miswar menyambut. Jadi sambutannya dengan tangannya, ijabahnya dengan perbuatannya tangan. Di sini syahidnya falabbai yadai, ya, dibafahkan kepada simbohir yadai. Lihat itu untuk mana ya situ. Nazala bi lima nabani nazala bi min mulimati dahar miswar bi zinati dirham ism rajul labba ajaba du'ai wa ghafani. Labba, labba menyambut panggilanku, seruanku dan permintaan tolongku. Falabba yadai miswari. Kaza zakar al-musannif, demikian disebutkan al-musannif. Wa yufhamu min kalami sibawaihi anna zalika hurishaz fi labbay wa sa'day. Dan difahami dari kalami sibawaihi bahasanya yang demikian itu tidak syaz pada labbay dan pada sa'day. Yang ini apa tidak syaz? Maksudnya apa? Dibafakannya apa? Labbay kepada isim bohir. Atau sebelumnya kepada dhamir, ya. Sebutkan di sini di catatan kaki Alkitab sumbernya. Lihat di situ. Wa fihi dalilun ala anna labbaik musannan kama dhahaba ilaihi sibawaih. Di sini ada dalil bahwasanya labbaik itu musanna. sebagaimana pendapatnya Sibawaih. Walaisa mufradan maksuran, bukan isim mufrad yang maksur seperti al-fata, sebagaimana mazhabnya Yunus. Jadi labbaik itu apa? Mufanna. Bukan apa? Mufrad. Wa madhhab Sibawaih anna labbaik wa ma dzakara ba'dahu mufanna. Di sini juga ada. Dan madhhab Sibawaih bahwasanya labbaik dan apa yang disebutkan setelahnya wa madzukira ba'dahu mufanna adalah mufanna wa annahu mansubun 'ala al-masariyah, dan bahwasanya itu labbaik dan teman-temannya mansub 'ala al-masariyah sebagai masar itu maf'ul mutlak bi fi'lin mahdhuf, dengan fi'il yang mahdhuf ulabbi, berarti kan tadi kan kalau sa'daik ya us'idu, atau dari sa'ada usa'idu. Ada yang mengatakan dari as'ada, ada yang mengatakan dari sa'ada. Wa anna tasniyatahu al-maqsud biha taksir, dan bahwasanya tasniyahnya labbaik dan teman-temannya sa'daik, dawalaik, hananaik, maksudnya atau dimaukan dengannya taksir. Fa huwa 'ala hadha mulhaqun bil musanna, maka karena ini dia dimulhaqkan dengan musanna, bukan musanna. Karena musanna ya maknanya harus musanna. Di sini maknanya bukan musanna tapi jamak. Kaqouli ta'ala, seperti contoh ucapan Allah SWT, thumma irji'il basara karratain, kemudian irji'ni raddid, ulangi pandanganmu dua kali, maksudnya bukan dua kali, berulang-ulang sampai dihasilkan apa, ketidakjelasan dari pandanganmu. Ay karrat, fa karratain laysa al-murad bihi marratain faqat, maka karratain bukanlah dimaukan dengannya dua kali saja, karena ucapan Allah selanya yang qalib ilaikal basar khasian wa huwa hasir, ya, akan kembali kepadamu pandangan dalam keadaan khasi, khasian wa huwa hasir, disebutkan ay muzdajaran au kelil wa huwa kelil. Cek ya maknanya apa ini, saya belum sempat ngecek apa maknanya khasian. Kalau terjemahan khasian terjemahan apa khasian? Silau apa? Teleknya ya. Tapi kurang pas ya di sini ya. Bahwa kelil, dalam keadaan dia menjadi apa? Rabun matanya, kelil. Kalau lihat terus lelah gitu ya. Sepertinya. Yang qalib ilaika al-basar dalam keadaan lelah wa hasir. Dalam keadaan dia sudah mulai pandangannya kabur, tidak jelas kelil. Wala yanqalibul basaru muzdajaran kalilan min karataini faqat, dan tidaklah al-basar menjadi muzdajar kalilan, menjadi apa? Muzdajar terusir. Ya. Yang lebih enaknya apa ya? Coba nanti cek terjemahannya. Ya. Tidak kembali dalam keadaan muzdajaran kalilan dan menjadi rabun min karatain, karena sebab dua kali pandangan, tidak. Ya. Fata'ayyana an yakuna al-muradu bi karataini at-takfir, maka dengan ini jelaslah bahwasanya yang dimaukan dengan karatain yang musanna ini adalah makna takfir jamak. Lasnaini faqat, bukan dua kali saja karena tidak dihasilkan. Ya. Mata yang rabun atau buta karena sebab hanya dua kali memandang. Ya. Langit. Wakadzalika labbaik ma'nahu iqamatan ba'da iqamatin kama taqaddam. Demikian pula labbaik maknanya iqamatan ba'da iqamatin kama taqaddam. Ya. Falaisa al-muradu litsnain faqat, maka murad maksudnya bukanlah dua kali saja. Wakadza baqi akhawati, demikian pula sisa teman-temannya. Alama taqaddama fi tafsiriha, sebagaimana telah lewat tafsirannya. Wa madhhabu Yunus annahu laisa bimusannan, adapun madhhabnya Yunus bahwasanya labbaik dan teman-temannya bukan musanna. Wa anna aslahu labba, dan bahwasanya asalnya labba. Wa annahu maqsur, dan bahwasanya dia diqasar. Ya, qulibat alifu ya'an. Ya, diqasar. Kemudian alifnya diganti menjadi ya. Labbaik. ma'al mudmar ketika didhafahkan kepada dhamir. Labbaik ya. Aslinya labba. Isim maksur. Di balik isim maksur alifnya menjadi ya ketika disambung dengan dhamir. Kama qulibat alif, kama qulibat alif lada wa ala ma dhamir, sebagaimana di balik alifnya lada dan ala bersama dhamir. Ladaik, alaik, fi ladaihi wa alaihi. Warad alaihi sibawaih, ini saja dibantah oleh sibawaih. Bi annahu law kana al-amru kama dzakar, bahwasanya seandainya urusannya sebagaimana disebutkan oleh beliau Yunus, lamatan qalib alifuhu ma'a dhahir ya'an. Ini saya atau seharusnya lam dan qalib alifuhu, alifnya tidak berubah menjadi ya ketika bersama dhahir. Kama latan qalib alif lada wala, sebagaimana alif pada lada dan ala tidak berubah menjadi apa? Ya ketika disandarkan kepada isim dhahir. Lada Muhammadin, ala as-sathi, ya kan? Tapi lihat labbay ketika didhafahkan kepada isim dhahir, bagaimana berubah enggak menjadi ya? Iya. Dia ya kan bukan alif, harusnya kalau seperti lada dan ala maka labbay ini ataupun ya labbay ini harusnya labba gitu kan, seperti ala dengan alif ya. Fakama taqulu ala zaidin wa lada zaidin kadzalika kana in bagi an yuqal, maka semestinya itu juga untuk dikatakan labba zaidin kalau engkau menyamakannya dengan lada dan ala. Iyalah kalau disandarkan kepada dhamir bisa diganti dengan ya seperti ala, alaihi ya ladaihi, tapi kalau didhafahkan kepada isim dhahir tetap dia di atas alifnya lada dan ala. Ya seharusnya demikian pula labba kalau mau disamakan dengan lada dan ala, tapi ternyata tidak demikian ya, tidak dengan alif. Ini menunjukkan bahwasanya itu musanna. Labba zaidin itu tulisannya bukan labbay. Lakinnahum lamma adhafuhu ila dhahir qalabu al alifa ya'an. Ya. Akan tetapi mereka orang Arab tatkala menyandarkannya kepada isim dhahir qalabu al alif ya'an, merubah alifnya menjadi ya. Tuh, jadi ya. Faqalu falabbay yaday miswari itu. Ini yang lebih rajih matanya si bawah. Fadalla dzalika ala musannan. Ini menunjukkan bahwasanya dia musanna. Wa laisa bi maqsur kama zama Yunus, bukan si maqsur sebagaimana yang disangka oleh Yunus. Ya, sampai sini ada yang mau di, ya kan? Ya mulhaq, karena tadi maknanya bukan musanna. Ya, maknanya bukan musanna. Yang lain? Ah, kalau dicatat di terjemahan disebutkan maknanya payah kalau kali gitu ya. Sebutkan di sini terjemahannya thumma rajil basar karataini yang qalib ilaikal basaru khasiyan wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu, kembali saja muzdajar. Yang qalib tadi, yang qalib ilaikal basar. Saya ulangi, kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Gitu aja. Payah, galil payah. Dalam keadaan pandanganmu payah sudah. Khosian, nah itu khosian. Kunu qiridatan, kunu qiridatan khosian. Dalilan, rendah, terhina dan kepayahan gitu mungkin ya. Ya perlu untuk cek lagi di tafsir dia lebih jelas. Khosian wa huwa hasir, rendah dan dalam keadaan kepayahan, tidak mendapati celah cacat sedikit pun pada langit. Ya, yang lain? Kalau wali kan datang setelahnya. Kalau aula ijba, atba gitu. Mana atba? Kalau wali yali ya kan ini datang setelah ini. Ya, tabi'a gitu kan. Kalau yang aula jadi atba, mana atba-nya? Makanya disebutkan di situ ijba'uhu isman. Aula mananya atba. Ya, ilau ijba'uhu isman. Imtan itba'u isman, ilau yang itba'u, terhalang untuk itba'u diikuti oleh isim. Beda ya. Dan dia butuhnya kepada dua maf'ul. Kalau aula, kalau waliya satu kan, satu maf'ul. Hadha ya lihadha, ini datang setelah ini atau mengikuti yang ini. Ya gimana? Yaqi ham ya. Wa ba'du ma yudafu hatman imtana ilau isman zahiran haithu waqa' كوحد لبي ودوالي سعدي فشز إلاء يدي للبي. Sebagian kalimat-kalimat yang didhafahkan secara wajib terhalang untuk didhafahkan kepada isim yang zahir kapan saja dia datang, seperti wahda, labbay, dawalay, sa'day, dan syadz datangnya yadai setelah labbay. Dan i'rabnya labbay sebagai apa? Maf'ul mutlak di fi'lin mahdhuf. Kalau labbay berarti labbaik, ya berarti ulabbi. Naibi apa? Amilnya. Ya. Kalau dawalay apa kira-kira filnya? Apa udawilu ya? Udawilu. Udawilu. Dawala yudawilu. Sa'day tadi, ada yang mengatakan apa? As'ada. As'ada syed, ada yang mengatakan tadi? Sa'ada. Kalau as'ada apa artinya? Membahagiakan ya, kalau sa'ada membantu ya. Kemudian, wa'alzamu idhafatan ilal jumal. حيث وإذ وإن يناون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جواز النحو حين جاء حين جانبذ وألزم إضافة إلى الجمل. Nah, kalau tadi yang sudah lewat itu adalah pembahasan tentang apa? Kalimat-kalimat yang melazimi idhofah kepada apa? Isim yang mufrad lafzan wa ma'nan. Sudah kita sebutkan tadi pembagiannya. Sekarang kita masuk kepada macam yang berikutnya. Dari apa? Idhofah. وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَلِ. Dan mereka mengharuskan idhafah kepada jumlah. حَيْثُ ya. Kemudian juga إِذْ sebagai maf'ul yang pertama ya dari alzamu حَيْثُ ini. Ada pun idhafatan sebagai maf'ul yang kedua ya. وَأَلْزَمُوا حَيْثُ إِضَافَةً gitu. Mereka mengharuskan idhafah pada jumlah-jumlah lafaz haitsu dan lafaz idh. Wa in yunawwan yuhtamal. Adapun idh kalau ditanwin idzan berarti idzin ya. Yuhtamal. Maka yuhtamal ada kemungkinan-kemungkinan. Ya. Ifradu idh wa ma ka idh ma'nan ka idh. Menyendirikan iz dan isim yang seperti iz maknanya adalah kaiz, adalah seperti iz maknanya. Hanya saja adif jawazan, idhafahkanlah isim tersebut yang maknanya seperti iz dalam keadaan boleh, tidak harus. Nahu hina janubid ya. Contoh hina janubid, tatkala dia datang nubid, maka dia pun diusir ya. Hangga ini wa alzamu idhafatan, dan mereka mengharuskan idhafahnya haitsu dan idza kepada jumlah-jumlah ismiyah atau fi'liyah. Adapun kalau ditanwin id maka yuhtamal. Ada ihtimal. Ya. Ada ihtimal apa? Ya dia ditafakan ataupun Ya, nanti akan datang syarahnya. Ifradu idwa, ya, yuhtamal, ya, ini i'rabnya siapa? Ifrad. Ayul fa'il yuhtamal ifradu id. Ya. Adapun kalau ditanwin id yuhtamal ifradu, maka dibawa kepada ifradu id. Disendirikannya id tidak di idhafahkan. Wa ma ka id ma'nan ka id, adapun apa saja dari isim-isim yang dia maknanya seperti id adalah seperti id amalannya juga. Idhafahkanlah secara boleh. Tidak harus. Contoh hina janubid. Kita lihat sini syarahnya. Minal mulazim lil idhafah ma la yudhafu illa ila jumlah wa huwa haitsu. Atau sebelumnya akan kita ini dulu. Jelaskan lughah yang ada pada haitsu dan id ada. Kalau di sini sebutkan ya makna khosain muzdajar, ya muzdajar ya terhalang, ya terhalang tidak mendapatkan sedikitpun celah cacat dari langit yang Allah SWT ciptakan. Kemudian wa kalil dan keadaan matanya tadi kepayahan. Ya. Wa alzamu idhafatan ila al-jumal haitsu wa idh wa in yunawwan yuhtamal. Mereka mengharuskan idhafah kepada jumlah lafaz haitsu dan idh. Sini disebutkan haitsu. Haitsu adalah dzarfu makan. Dzarfu makan la yakhruj 'ani dzarfiyyah illa nadira, dan dia tidak keluar dari dzarf kecuali jarang sekali. Waqad yuradu biha az-zaman, karena dimaukan dengan haiz dzarfu zaman. Dan sa'nya di situ bil musallasah, dengan tiga harokat. Bisa haitsa, haitsu, haitsi. Ya-nya juga kadang diganti dengan apa? Wawu ya. Hautsu. Ya. Ada juga yang mengatakan dengan alif, jadi hasu berarti. Kalau Banu Fak'as, Banu Fak'as yu'ribuna meng-i'rab haits. Dan haits tidak boleh diidhafahkan kecuali kepada apa? Al-jumlah. Wala yudhafu ila jumlah min asma al-makan. Tadi apa itu disebutkan, sudah di sini juga disebutkan ya. Melazimi idhafah kepada jumlah. Kalau tadi mereka Banu Fak'as masih ya, pembahasan belum selesai. Banu Fak'as itu yu'ribuna meng-i'rabnya dan tidak mengidhafahkannya pada jumlah. Kemudian wa'iz dan iz. Id dzarfu zaman, madi. Dzarfu zaman yang madi. Sering diterjemahkan apa id? Ketika ya, ketika. Wa qad taridu lil istiqbal. Kadang id datang untuk zaman istiqbal. Ini yang menurut pendapat yang lebih sahih. Karena banyak syawahidnya. Di antaranya ucapan Allah SWT. Fasawfa ya'lamuna, fasawfa ya'lamun. Apa setelahnya? Idil aghlalu fi a'naqihim wa salasilu yushabun. Di sini ini istiqbal. Tapi jarang. Dan dia iz melazimi nasab mahallan ala dzarfiyah. Ma lam yudhaf ilaihima az-zaman, selama zaman tidak diidhafahkan kepadanya. Yaum, hin, sa'ah dan semisal itu. Kalau dia id, ataupun kalau ada zaman yang didhafahkan kepada id, maka dia i'rabnya berubah, tidak lagi apa mansub mahalnya, tapi pada mahalnya apa jar dengan idhafah. Dan dia id la taqa' maf'ulan, tidak bisa datang atau tidak datang sebagai maf'ul. Wala badalan minhu, tidak pula datang sebagai badal dari maf'ul menurut jumhur. Ada juga yang menyatakan id kadang datang sebagai maf'ul. Wadhkuru id antum, ada yang mengarabnya sebagai apa? Maf'ul. Tapi jumhur ya menolaknya. Adapun contoh wadhkuru id antum yang sepertinya mengesankan id sebagai maf'ulnya, wadhkuru id antum qalilun musabafuna dan semisal itu. Famu awal maka ditakwil. Bagaimana takwilannya? Bi annaha dzarfun li mahdzuf, maksudnya dia dzarf untuk sesuatu yang mahdzuf. Takdirnya wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id antum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id antum. Dan kadang id juga datang dengan makna ta'lil. Seperti apa ayatnya? Walan yanfa'akumul yawma idh dhalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Walan yanfa'akumul yawm, dan tidaklah bermanfaat bagimu di hari ini. Idh dhalamtum yani li ajli dhulmikum, karena sebab kezalimanmu. Annakum fil 'adzabi mushtarikun. Ada khilaf lagi ketika itu, yakni ketika id datang dengan makna ta'lil. Apakah dia ketika itu huruf seperti lamu ta'lil atau borof? Kalau yang mengatakan borof, katanya makna ta'lilnya itu mustafadun min quwatil kalam, diambil dari kekuatan kalamnya. Dan itu ada dua madhab. Sebagian mengatakan ketika dia datang dengan makna ta'lil huruf, maka dia huruf. Dan yang lain mengatakan tetap boros. Dan kadang datang juga id lil mufaja'ah. Lil mufaja'ah. Khususnya setelah baina dan bainama. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id, gitu kan? Tiba-tiba. Di situ juga ada khilaf lagi. Ketika id datang dengan makna mufaja'ah, apakah dia dzarfuz zaman atau makan? Atau huruf dengan makna mufaja'ah atau zaidah? Banyak pendapat di situ. Kalau mim kadang datang untuk apa? Mufaja'ah. Ya i'rabnya tinggal antum pilih saja yang mudah. Ya. Kita baca. Minal mulazim lil idhafah ma la yudhafu illa ila al-jumlah, di antara kalimat yang melazim idhafah ada yang dia tidaklah didhafahkan kecuali kepada jumlah, yaitu haitsu, iz dan iza. Fa amma haitsu, adapun haitsu fatudhafu ila al-jumlah al-ismiyah, maka haitsu didhafahkan kepada jumlah ismiyah. Nahu ijlis haitsu zaidun jalis, duduklah ya di mana atau di tempat Zaid duduk. Apabila haitsu didhafahkan pada jumlah ismiyah, fal ahsan katanya, maka yang lebih bagus an la yakuna al khabaru fiha fi'lan, agar khabarnya bukan fi'il, itu yang lebih bagus. Sebutkan dalam catatan kaki. Fal ahsan, atau saya ulangi, apabila haitsu didhafahkan kepada jumlah ismiyah, maka yang lebih bagus adalah agar khabarnya jumlah ismiyah tadi bukan fi'il. Contoh jalastu haitsu zaidun, jalastu haitsu zaidun habastahu misalkan. Au jalastu haitsu zaidun nahaituhu. Di sini kan fi'il ya khabarnya. Zaidun mubtadanya, habastuhu jumlah fi'liyah. Contoh yang kedua jalastu haitsu zaidun nahaituhu. Fa idza aradta an yakuna hadhani almithalani ghayra qabihaini, kalau engkau ingin agar dua contoh ini tidak menjadi jelek. Kenapa menjadi jelek dalam contoh ini? Jalasu haitsu zaidun habasu, khabarnya jumlah fi'liyah. Demikian pada yang kedua. Kalau ingin dirubah menjadi yang lebih baik, maka insib al-isma, nasabkan isimnya. Jalasu haitsu zaidan habastahu. Jalasu haitsu zaidan nahaitahu. Sebagai apa kira-kira berarti? Ya, maf'ul bih li fi'lin mahdzuf. Pembahasannya apa ini? Bab isyghal. Maka dia masuk kepada jumlah apa akhirnya? Fi'liyah akhirnya. Fansib al-isma, maka nasabkan isim litakuna haitsu mudhafatan ila jumlatin fi'liyah, agar haitsu dibafakan kepada jumlah fi'liyah. Jadi kalau dibaca nasab jalatu haitsu zaidan, maka jumlahnya jumlah fi'liyah. Karena zaidan itu mansub dengan fi'liyah mahdzuf, yufassiru ma ba'dahu. Kemudian wa ilal jumlah al-fi'liyah. Adapun haitsu, maka haitsu diidhafahkan kepada jumlah ismiyah, contohnya ijlis, haitsu zaidun jalis. Dan juga diidhafahkan haitsu kepada jumlah fi'liyah. Maka jumlah tadi pada mahalnya apa? Berarti jarin. Diidhafati haitsu ilaiha. Contoh ijlis haitsu jalasa zaidun. Di sini jumlahnya jumlah fi'liyah. Au haitsu yajlisu zaidun, boleh fi'ilnya madhin ataupun mudhari'. Wa syadz idhafatuha ila mufradin, dan syadz idhafahnya haits kepada isim yang mufrad. Ya, pada isim yang mufrad. Contohnya ama taru haits suhailin thali'a najman yadhi'u kasyihabi lami'a. Ama tara, tidakkah engkau melihat? Ya, haits suhailin thali'a. Thali'a sebagai maf'ul dari tara, tidakkah engkau melihat tolia, sesuatu yang muncul dari arah suhail. Suhail itu nama bintang, najmun munir, satu bintang yang bersinar terang. Tidakkah engkau melihat sesuatu yang terbit muncul di arah suhail, najman, ya, ini amdahu najman, mansub ala al-madh. Yani amdahu najman, saya memuji satu bintang yudhi'u, yang dia bersinar. Kasyihabi lami'a. Syihab adalah sya'alah an-nar, seperti nyalaan api yang terang. Ya. Seperti nyala api yang terang. Di sini mana syahidnya? Haitsu suhailin. Didhafakan haitsu kepada isim mufrad. Haitsu suhailin. Jadi si tolian itu maf'ulnya tara, najman dia maf'ul dari fi'il yang mahdhuf, takdirnya amdahu. Kemudian yang berikutnya wa amma id fatudhafu aidan ila al-jumlah al-ismiyah. Adapun id, maka dia juga sama dengan apa? Haitsu, diidhafahkan kepada jumlah ismiyah. Kemudian disebutkan dalam catatan kaki wa yahsunu an takuna al-jumlah al-ismiyah allati tudhafu ilaiha id ghaira ma dawiyah al-ajuz bi an yakuna al-khabar isman kamithali syarih aw fi'lan mudhari'an nahu ji'tu idh zaidun yaqra. Dan bagus agar jumlah ismiyah yang idh itu diidhafahkan kepadanya, agar ghaira ma dawiyah al-ajuz, bagian akhirnya khabarnya berarti ya, bukan madhi. Yaitu bi'an yakuna al-khabar isman. Apakah khabarnya isim? Seperti contoh yang disebutkan oleh Asy-Syarih. Ji'tuka idh zaidun qa'imun. Di sini khabarnya apa? Isim. Au fi'lan mudhari'an. Atau fi'l mudhari'. Ji'tu idh zaidun yaqra'. Nah, itu yang lebih bagus. Bukan apa? Khabarnya bukan fi'l madhi. Ya, kalau jumlahnya jumlah ismiyah, yang lebih bagus apa? Khabarnya jumlah tersebut isim ataupun fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Wa ila jumlatil fi'liyah, dan juga bisa idh diidhafahkan kepada jumlah fi'liyah. Contoh ji'tuka idh qama zaidun. Ji'tuka idh qama zaidun. I'rabnya insyaallah mudah ya. Idh hanya disebutkan apa? Dzaraf mabni 'ala sukun fi mahalli apa? Nasbin dan ia mudhaf, istilahnya jumlah fi'liyah ismiyah mudhafun ilaih. Wa yajuzu hadzul jumlati al-mudhaf ilaiha, dan boleh membuang jumlah al-mudhaf ilaiha yang idh ini dibuang, ataupun boleh membuang jumlah al-mudhaf ilaiha yang idh diidhafahkan kepadanya. Contohnya apa? Ada dalam ayat wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idzan la khasirun. Ini buang. Ini jumlahnya. Apa takdirnya dalam ayat tadi? Wala in ata'tum basharan mislakum innakum idzan la khasirun. Yani wala in ata'tum basharan innakum idza ata'tum, ya kan? Idza ata'tum apa? Basharan mislakum. Wa yu'ta bi tanwina, ketika dibuang jumlah yang idz ini didhafahkan padanya harus didatangkan tanwin yang disebut dengan tanwin iwab anil jumlah. Contoh di antara contohnya di sini disebutkan wa antum hina idzin tanzurun. Yani wa antum hina idz balaghatir ruh al-hulqum. Dibuang di situ apa? Jumlah yang idz didhafahkan kepadanya dan dicukupkan dengan tanwin. Wa hadza ma'na qawlihi wa in yunawwan yuhtamal ifradu idzah. Ini makna dari ucapan an-nazim wa in yunawwan. Apabila ditanwin idz yahtamil ifrad, yahtamil ifrad atau yuhtamal ifradu idz. Apabila ditanwin maka yuhtamal, dimungkinkan ifrad disendirikannya idz, yakni wa in yunawwan idz yuhtamal ifraduha. Apabila ditanwin idz yuhtamal ifraduha. Maksudnya apa? Adamu idhafatiha lafzan. Maksud dari ifradiha adalah dia tidak diidhafahkan secara lafadznya. Ya. Yeah. Yahtamil ifraduha atau yuhtamal ifraduha disebutkan dalam bait tadi. Ya. Dibawa kepada mufradnya, yakni disendirikan tanpa idhafah lafziyah. Kenapa liwuqu'i tanwin 'iwadan 'anil jumlatil mudhaf ilaiha? Karena datangnya tanwin sebagai ganti dari jumlah yang idh diidhafahkan padanya. Ada tanbih yang bagus dari Al-Asy-Syuni. Ucapan orang Arab kadang mereka mengatakan izzak, izzak. Di sini mengesankan apa? Izzak. Idhafahnya id kepada mufrad. Tapi kata beliau, walaysa minal idhafah ilal mufrad. Ini bukan penyandaran id kepada isi mufrad. Bal ilal jumlah. Bahkan sebenarnya itu kepada jumlah. Takdirannya bisa jumlahnya fi'liyah atau ismiyah. Kalau jumlahnya ismiyah berarti takdirannya izzaka kadzalik, izzaka kadzalik. Kalau jumlahnya fi'liyah maka penakdirannya izkana dzalik. Wa amma idza fala tudhafu illa ila jumlatin fi'liyah. Adapun idza maka tidaklah idza diidhafahkan kecuali kepada jumlah fi'liyah. Beda dengan dua temannya ya. Yaitu apa? Haitsu dan idz. Bisa diidhafahkan kepada jumlah ismiyah, bisa pula diidhafahkan kepada jumlah ya fi'liyah. Adapun idza hanya diidhafahkan kepada jumlah fi'liyah. Contoh atika idza qama zaidun. Saya akan datang kepadamu jika Zaid berdiri. Ya zamannya ini apa? Mustaqbal ya. Kalau idza, kalau idz zamannya apa? Madhi ya. Makanya sering dikatakan dalam i'rabnya idza apa? Dharfu zaman. Ya, lima staqbala, dharf lima staqbala minaz zaman. Kalau id lima madha minaz zaman. Wala yajuzu idhafatuha ila jumlatin ismiyah. Tidak boleh idza diidhafahkan kepada jumlah ismiyah. Fala taqul atika idza Zaidun qa'im. Tidak boleh. Idza Zaidun qa'im khilafan liqaumin. Berbeda halnya dengan pendapat satu kaum yang membolehkannya. Dan musannif akan menyebutkan itu. Kemudian wa mithlu idza, yang semisal idza dalam hukum ini yakni idhafah kepada apa? Jumlah ismiyah adalah lamma adzarfiyah zamaniyah. La tentunya la ala qawli man yaj'aluha harfa rabtin. Tidak di atas pendapat mereka yang menjadikan lamma sebagai huruf rabit seperti siapa? Sibawaih menjadikan lamma sebagai huruf rabit dan yang lainnya menyatakan lamma di situ adzarfiyah zamaniyah. Nah, di atas pendapat inilah lamma disamakan dengan idza. Kalau seandainya lamaknya dibawa kepada harf rabit maka fal huruf la sya'na laha bil idhafah, tidak ada urusannya kaitannya dengan idhafah. Wa syara bi qawlihi wa ma ka idh ma'nan ka idh ila anna ma kana mithla idh fi kaunihi dhurfan madiyan ghayra mahdudin yajuzu idhafatuhu ila ma tudhaf ilaihi idh min al jumla wa hiya al jumalul ismiyah wal fi'liyah wa dhalika annahu hina wa waqt wa zaman wa yawm fa taqulu ji'tuka hina ja'a zaid ووقت جاء عمر وزمان قديم بكر ويوم خرج خالد وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم وكذلك الباقي. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa ma kaid ma'nan kaid. Ya. Itu baru lagi ya. Jadi pembahasan sebelumnya sudah selesai sampai ifrad itu. Ifradu id. Pembahasan berikutnya yang baru wa ma kaid ma'na kaid. Ya. Maknanya adalah anna ma kana mithla id. Maksudnya apa saja dari isim-isim yang semisal id fi kauniha dzarfan madiyan. Ya. Pada keberadaannya sebagai dzarf yang madhi ghairu mahdud tanpa dibatasi disebutkan dalam catatan kaki maknanya malaisa lahu ikhtisas apa yang dia tidak memiliki kekhususan ay la yadullu ala adadin yakni tidak menunjukkan kepada bilangan usbu ada bilangannya syahrain ataupun waktu muayyan seperti ams itu ini maksud dengan apa ghairu mahdud yajuzu idafatuhu kalau ada isim yang semisal id dari dzarf madhi yang ghairu mahdud boleh untuk dia diidafahkan kepada apa yang id diidafahkan kepadanya yakni kepada jumlah ya jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah contohnya hin waqt zaman yaum itu seperti id boleh diidafahkan kepada jumlah ismiyah ataupun fi'liyah fataqul silakan kau katakan ji'tuka hina ja'a zaidun wa waqta ja'a amrun wa zamana qadima bakrun wa yawma kharaja khalidun wa kadzalika taqul ji'tuka hina zaidun qa'im ya boleh pula diidhafahkannya pada jumlah ismiyah ya demikian pula sisanya ya demikian pula sisanya wa inna ma qala al-musannif adif jawazan hanya saja di sini musannif mengatakan adif jawazan ya, idhafahkanlah secara boleh. Lihat. Wa ma kaid ma'nan kaid adif jawazan. Apa saja? Dari apa saja dari dzaraf ya. Yang madhi seperti id maknanya maka seperti id apabila seperti id. Ya, adif jawazan lihat, idhafahkanlah dalam keadaan boleh sifatnya. Liyu'lam, tujuannya apa adif jawazan ditambahkan? Liyu'lam anna hadha naw' agar diketahui bahwasanya macam ini yakni apa macam ini makana mithla id apa saja yang dia semisal id fil makna dalam hal makna yudhafu ila ma yudhafu ilai id bisa disandarkan kepada apa yang id disandarkan padanya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah hanya saja di sini apa sifatnya jawazan boleh la wujuban bukan wajib seperti pada id kalau id wajib diidhafahkan kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah adapun yang semisal dengan id ya dari sisi makna maka dia boleh di apa idhafahkan ataupun tidak diidhafahkan fa in kana dzarfu ghairu madhin aw mahdudan adapun kalau dzarfnya ghairu madhin selain madhi ataupun mahdudan terbatasi khusus ya menunjukkan kepada apa adad la lam yujra mujra id maka dia tidak dilangsungkan seperti id bal yu'amal ghairul madhi wa huwa al mustaqbal mu'amalata idza ya bahkan dzaraf yang selain madhi itu berarti mustaqbal diperlakukan seperti perlakuannya idza fal yudhafu ila al jumlatil ismiyah sehingga tidak boleh diidhafahkan kepada jumlah ismiyah bal ila al fi'liyah bahkan kepada jumlah fi'liyah dan itu mazhabnya Sibawai mazhabnya siapa Sibawai. Fataqul, maka engkau katakan aji'uka hina yaji'u Zaidin. Hina yaji'u Zaidun, lihat. Yaji'u Zaidun, lihat. Kenapa di sini mesti didhafahkan kepada jumlah fi'liyah yaji'u Zaidun? Hah? Karena maknanya apa? Istiqbal. Iya. Makna istiqbal. Maka diperlakukan seperti idza. Ya. Wala yudhaful mahdud ila jumlatin. Ya. Ada punya mahdudnya kalau tadi selain madhinya. Ya, selain madhinya itu diperlakukan seperti idza. Adapun yang mahdudnya tidak boleh disandarkan kecuali kepada ataupun la yudhaful mahdud ila jumlatin, tidak boleh dzaraf yang mahdudnya disandarkan kepada jumlah. Contoh syahr, haul tahun. Bal la yudhaf illa ila mufrad, bahkan tidaklah diidhafahkan kecuali kepada yang mufrad. Syahru Ramadan, haulu kada ataupun haula kada tahun ini. Kayaknya semisalnya. Sudah paham ini? Jadi paham ya makna dari ucapan beliau, wa alzamu idhafatan ila al-jumal. Haruskanlah idhafah kepada jumlah lafaz haitsu dan idh. Jumlahnya ismiyah atau fi'liyah. Apa bedanya haitsu dengan idh? Hah? Bedanya apa? Apa? Ya. Kalau haitsu seringnya dzaraf makan, kadang datang untuk dzaraf zaman. Kalau idh dzarafnya apa? Zaman saja. Kemudian dalam hal khabarnya bagaimana? Kalau pada haitsu yang lebih bagus agar khabarnya bukan fi'il, gitu kan? Bukan fi'il. Adapun pada idh yang bagus bagaimana berkaitan dengan khabarnya selain fi'il madhi gitu saja ya. Selain fi'il madhi, sananya sama. Kalau idza dzaraf juga zaman. Untuk apa? Zaman yang akan datang. Dan dia idhofahnya masih kepada jumlah fi'liyah, tidak bisa kepada jumlah ya, ismiyah. Wa in yunawwan yuhtamal, adapun kalau idh ditanwin idzin, idzan ya, maka yuhtamal ifradu idh, dibawa kepada ifradnya idh lafzan ya, penyendirian idh secara lafaz ya, tanpa disebutkan setelahnya jumlah yang idh diidhofahkan padanya. Kalau ditanwin kadang pada mahalnya apa? Nasab itu yang sering, kadang juga dia pada mahalnya jar ketika apa? Apa? Zaman didhofahkan padanya. Yauma idh sa'ata idh dan misalnya itu. Kemudian yang berikutnya, wa ma ka idh ma'nan ka idh, adapun dorof-dorof yang lain yang dia seperti idh dalam hal makna, maka seperti idh, ya ini apa? Adif, bisa didhofahkan kepada apa? Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, tapi sifatnya tidak apa? Wajib seperti pada idh, sifatnya jawaz, boleh. Boleh, tidak harus. Apa itu hatta yang ada hinnya? Hatta hin, ha? Apa? Ya, wala ta'lamunna nabahu ba'da hin, ya. Di situ tanpa apa? Idhofah kepada jumlah yang disebut setelahnya. Ya, yang misalnya sini ada yang boleh samakan? Iya, jadi untuk diketahui bahwasannya di situ dzarafnya ya khususnya pada lafaz apa tadi? Hin ya, yang jelas kalau idza kan mesti istilahnya apa? Mudhari' mustaqbal. Ya. Ataupun fil madhi tapi maknanya apa? Mudhari' ya berarti ya. Jadi idza ja'akal munafiquna. Dari maknanya kelihatan juga, dari maknanya kelihatan. Banyak kan fi'il madhi datang setelah idza, tapi maknanya apa? Istiqbal ya. Nah, istiqbal. Wa idza aradallahu biqaumin su'an apa? Fala maraddalah. Arada. Wa idza ja'a ajaluhum la yasakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dengan fi'il madhi. Ya, dilihat maknanya ya, dari maknanya. Kalau setelah idza ya mesti makna istiqbal gitu saja. Tapi kalau lafadznya selain idza tapi yang semakna dengan idza ya dilihat fiilnya kayak hin ya, waktu, zaman, yaum, dilihat fiil. Kalau selain mudhari ya berarti itu apa? Istiqbal gitu saja. Ya. Cuma 4 ini ya, insyaallah. Yang lain barangkali ada yang mau minta diulang. Wala yudhaf mana? Wala yudhaful mahdud ila jumlah itu. Jadi dorof-dorof, keterangan-keterangan waktu yang mahdud terbatasi dengan bilangan itu tidak boleh diidhofahkan kepada jumlah. Syahr kan ada hitungan ada hitungannya kan, berapa hari, 29 atau 30. Maka ini tidak boleh didhafakan pada jumlah, harus pada mufrad. Ini syahrul Ramadan, demi haul setahun kan juga ada. Dan ini apa? Mahdud, ada batasannya, ada hitungannya. Yang lain? Hah? Paham? Yang harus banyak diulang. Hina waktu ya bisa. Tadi kan ada contohnya tadi kan? Aji'uka hina yaji'u Zaidun. Maka di sini seperti idza untuk yang akan datang. Aji'uka saya akan datang kepadamu ketika Zaid datang. Ya, ketika Zaid datang. Atau aji'uka waqta juga bisa. Yaji'u Zaid. Dilihat ya. Dilihat apa? Fi'il yang setelahnya menunjukkan kepada istiqbal atau madhi. Kalau istiqbal berarti dia maknanya idza. Adapun kalau isim istilahnya ya berarti apa? Idz dia. Hah? Apanya? Ya, mubham juga lahbah itu. Sa'a ada dua macam, lahbah, mubham. Sebentar. Ya kan? Kalau sa'ah ada dua macam, ada sa'ah satu jam, maka ini apa? Mahdud. Kalau sa'ah satu saat saja, maka ini apa? Mubham. Ada dua. Ya, yang lain? Anda baca-baca lagi ya, kalau nanti ada yang kurang jelas, tanyakan. Ya. Kalau tadi, ilbabain jadi labai, bagaimana prosesnya? Dibuang apanya dulu? Alifnya ya? Kemudian apa lagi? Nunnya. Alif tengahnya. Bukan di situ kan jadi lam, ba dan ya. Ya, kemudian lamnya kan sukun. Saya ada nakal perpindahan harokat. Harokat yang ada pada ba-nya yang fathah itu dipindahkan ke lam, kemudian ba-nya sukun pertama yang kedua harokat dilebur jadi lebay. Jadi seperti itu ya. Ilbaba ini dibuang yang pertama atau yang pertama alif. Ya, kemudian juga pada yang tengah alif, kemudian juga nun. Setelah itu jadi ketemu lam, sukun, ba, fathah, kemudian ya. Nah, maka harokat yang ada pada ba-nya yang pertama dipindahkan ke lam. Karena sukun kan tidak bisa, ya baca dimulai darinya, maka menjadi labai dilebur ba-nya, pada ba yang kedua. Seperti demikian ya. Ya, cukup dulu. Wallahu ta'ala ala wa alam suhanallah. Bihamdik syudullahi ilaih. Lantar syafur. Kau cukup dulu.